Hati yang sempurna. Waktu sesaat buatlah aku bergelora. Gadis gerimis, lenggokkan pinggulmu sejenak. Ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Buatlah diriku terpana. Gadisku yang genit, gadisku yang cantik, kau buatku berbisik, oh oh oh. Gadisku yang genit, gadisku yang cantik, wajahmu, senyummu, buatku cinta padamu. Gadis genit, gadis genit, gadis genit. Selalu di hatiku.